Saya mau tanya, kalau istri sudah dicerai dengan talak satu dan sudah lewat masa iddah, kalau seandainya suami mau rujuk kembali, apakah perlu nikah seperti nikah pertama? Misalnya ada wali dan mahar. Ya, kalau sudah lewat masa iddahnya, itu namanya bainunah as-sughra. Iya, kalau nikah, iya dengan mahar baru dan dengan wali dan dua saksi. Sebab sudah keluar masa iddah. Tapi kalau dia di masa iddah, maka cukup dia rujuk kembali berhubungan dengan istrinya, kalau memang dia meniatkan hal tersebut, atau disaksikan dengan dua saksi.